سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم Amma ba'd. Apa pembahasan terakhir? Siapa yang bisa jawab? Apa Pak Dadang? Yaitu batasan waktu dalam penggunaan lafaz salaf. Di mana lafaz salaf ini sudah didapati semenjak zamannya siapa? Zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi pemakaian kalimat salaf, penggunaan lafaz salaf ini sudah didapati semenjak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena beliau mengatakan apa? Kepada siapa? Kepada Fatimah, bahwasanya beliau adalah sebaik-baik pendahulu bagi Fatimah. Lalu didapati juga pada zamannya siapa? Sahabah, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Dan juga dari Mihran Al-Jazari, seorang sahabah juga. Dan didapati pula sudah semenjak zamannya Al-Imam Al-Bukhari, beliau juga sudah didapati juga dari ucapannya Rashid Ibn Sa'ad, yaitu zamannya Tabi'i. Jadi penggunaan lafaz salaf ini sudah didapati semenjak zamannya para sahabah, para tabi'in, dan para a'immah. Cakapkan lanjut mengenai nukilan dalam bab ini. Qala al-muhaddithullah, qala al-imam Abu Amr al-Auza'i, isbir nafsaka ala sunnah waqif haitsu waqafa al-qaum qul bima qalu waqfa amatu wasluk sabila salafika salih fa innahu yas'uka ma wa'ahum. Lafaz salaf juga sudah didapati semenjak zamannya Al-Imam Al-Auza'i, di mana beliau mengatakan isbir nafsaka 'ala sunnah, sabarkanlah dirimu untuk berada di sunnah, karena memang berada di atas sunnah ini berat, baik secara pengamalan maupun secara ilmiah, seluruhnya butuh usaha untuk berada di atas sunnah, untuk sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam perilaku sehari-hari, di dalam berakhlak, di dalam berucap, di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam berkawan, di dalam membangun dakwah, di dalam apa saja bermuamalah sesuai sunnah ini berat. Oleh karena itu nasihat para ulama, sabarkanlah dirimu untuk senantiasa berada di atas sunnah, karena tidak mudah menjadi seorang sunni. Untuk bertahan di atas sunnah ini bukan gampang, butuh mujahadah, butuh usaha yang keras, butuh kesabaran yang ekstra. Waqif haitsu waqafa al-qaum, dan berdirilah, menginjaklah di mana kaum, yaitu maksudnya para salafus saleh, mereka menginjak. Di mana saja mereka berpijak, disitulah hendaknya kalian pijaki. Di mana mereka menghindar, itulah hindari. Kapan mereka maju, maka ikutlah maju. Di mana mereka mundur, ikutlah mundur. Pokoknya waqif haitsu waqafal qaum, di mana saja para sahabat, para salafun saleh mereka berpijak, berpijaklah di atasnya. Berpijaklah sebagaimana mereka berpijak. Ini adalah nasihat yang sangat mulia dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, agar seorang berusaha meniti para salafun saleh dalam segala medan, dalam segala situasi hendaknya berdiri sebagaimana para salafun saleh berdiri, berpijak. Wa qul bima qalu, dan katakanlah apa-apa yang mereka katakan. Jangan membuat perkataan yang baru, jangan membuat-buat ucapan yang baru yang muhdats. Semua dalam ilmu agama ini, semua dalam perkara agama ini sudah ada pendahulunya. Cukup mengatakan apa yang mereka katakan, enggak perlu membuat-buat, enggak perlu capek-capek mikir. Cukup mengatakan apa yang sudah dikatakan oleh para ulama, para salafun saleh. Kufa amma kufu. Kufa amma kafu. Kufu. Kufa amma kafu. Dan tahanlah dari apa-apa yang mereka itu telah menahan, apa yang tidak mereka lakukan, kita tidak usah melakukan. Apa yang mereka hindari, kita harus menghindari. Tahanlah dari apa-apa yang mereka tahan. Ini juga nasihat yang sangat mulia. Apa yang mereka tidak melakukannya, kita tidak perlu melakukannya. Apa yang mereka tidak membuatnya, kita tidak perlu membuatnya. Apa yang tidak mereka membikinnya, kita tidak perlu membikinnya. Simpel, gampang, ringan, enak, gampang, ringan, gak beresiko. Ya ini, menahan diri dari apa-apa yang ditahan oleh para salafun saleh. Mereka gak buatnya, kita gak buat. Enteng. Kalau ditanya, ya sudah ada contohnya. Kalau yang buat, ditanya mana contohnya? Ini yang sulit, ini yang rumit. Kalau yang buat-buat, apabila ditanya mana contohnya, ini kebingungan mencari jawaban. Tapi kalau yang enggak buat, enak, jawabannya gampang. Mereka enggak buat, kita enggak buat. Mereka enggak membikin, kita enggak bikin. Mereka menahan diri, kita menahan diri. Ini adalah rohah. Ini adalah kita istirahat total apabila kita mengikuti mereka dalam apa saja yang mereka lakukan. Ini ada keringanan bagi kita, enggak capek-capek membuat, enggak capek-capek mikir, enggak capek-capek bikin. Semuanya sudah ada salafnya. Ini kita berusaha binillah ya sawajal untuk seperti itu. Adapun kenyataannya dalam diri kita masing-masing ini kembali kepada afrod, kembali kepada person dari kita. Apakah kita mampu untuk melakukan seperti itu? Ini kembali kepada diri kita masing-masing. Adapun secara kaidah, secara ideologi, itulah yang kita yakini. Menahan dari apa-apa yang mereka tidak membuatnya. Wasluk sabila salafika sholeh. Nah ini kalimat salafika sholeh ini syahidnya. Bahwasannya kalimat salaf ini sudah diucapkan oleh Imam Al-Auza'i. Dan tempuhlah jalan salaf, para salafmu yang sholeh. Tinggal meniti, tinggal menempuh jalan mereka. Innahu yasaukama wasi'ahum. Ini alasannya. Karena sesungguhnya sudah mencukupkan kamu apa yang mencukupkan mereka. Kalau mereka sudah merasa cukup dengan itu di dalam agama, seharusnya itu juga sudah cukup bagi kamu. Tidak perlu bagi kamu untuk membuat-buat, mengusahakan lagi, memaksa-maksa. Tidak perlu. Cukuplah bagi kamu apa yang cukup bagi mereka. Luas bagi kamu apa yang luas bagi mereka. Ini nasihat emas dari Al-Imam Al-Auza'i, agar seorang itu berusaha yang pertama untuk sabar. Gak mudah ya ikhwan, gak mudah untuk berada di atas sunnah. Butuh sabar. Karena berada di atas sunnah ini bukan hanya pakaiannya saja, tapi kita berusaha untuk di hati kita, untuk berusaha menerapkan sunnah. Ini yang berat. Sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Butuh sabar, butuh usaha, butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar berada di atas sunnah juga tidak terlepas sabar untuk bersama dengan ahlu sunnah. Tidak bisa engkau menjalankan agamamu sendirian. Butuh kawan, butuh partner, butuh tandem, supaya ringan menjalankan agama ini. Oleh karena itu sabar di atas sunnah juga harus sabar untuk bersama dengan ahlu sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir nafsaka alladziina yad'uuna rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduuna wajhah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladziina aamanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Butuh sabar, butuh musabarah. Bedanya isbiru sama wasabiru apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Al-Imran, ya ayyuhalladziina aamanu isbiru wasabiru. Bedanya sabar dengan musabarah itu apa? Kalau musabarah itu butuh untuk disaling ditarik, benar-benar dipegangi, saling tarik menarik. Sebagaimana kotala itu membunuh, kalau kotala saling membunuh, jadi saling tarik menarik dengan sabar. Apabila lepas tarik lagi, lepas tarik lagi, saling mujabarah, saling bagaikan timba, sijal kata mereka. Timba itu apa? Bukan hanya ditarik saja, tapi diturunkan juga, tarik turun, tarik turun. Demikian juga bersabar di atas sunnah. Jatuh bangun lagi. Tadal dual di atas sunnah. Syahidnya adalah ucapan wasluk sabila salafika soleh. Ini sudah dipakai semenjak zamannya Imam Al-Auza'i dan bahkan sebelumnya sebagaimana yang dahulu. Wa qala aidho, dan berkata juga Abu Amr Al-Auza'i, alaika bi athari man salaf wa in rafa'aka nas wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafu laka bil qaul. Ini juga nasihat emas juga. Beliau menasihatkan, alaika bi athari man salaf, berpegang teguhlah dengan athar, dengan jejak-jejaknya para salaf. Pegang teguh, terus genggam. Wa in rafa'aka nas, walaupun manusia seluruhnya menolakmu. Semenjak zaman dahulu sudah masyhur, sudah maklum bahwasanya berpegang teguh dengan sunnah ini akan ditolak oleh kebanyakan manusia. Karena memang kebanyakan manusia mengikuti hawa nafsu. Mereka enggak mau untuk mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini resiko sudah, ini sudah resiko. Wa in rafa'aka nas, walaupun manusia menolakmu, memuntahkan dirimu, muak dengan dirimu, tapi dinasihatkan oleh para salaf untuk tetap dipegang teguh, tetap digenggam, walaupun manusia seluruhnya menolak, bahkan mengganggu, bahkan memusuhi, bahkan melawan. Dan Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Furqan sebagai resiko dakwah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kafa bi rabbika hadiya wa nasira, dan cukuplah dengan Rabbmu sebagai hadian, sebagai pemberi petunjuk dan sebagai penolong. Dua kalimat ini, pemberi petunjuk dan penolong, ini diambil istidlal oleh para ulama bahwasanya di sana ada dua gangguan. Gangguan dari syaitan berupa syahwat, berupa syubhat, merancaukan pikiran, menggonjang-ganjing pemahaman. Ini cukup dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai hadian, sebagai pemberi petunjuk. Ini berupa gangguan maknawi, gangguan secara apa? Maknawi dong. Kak ketok. Jerum. Lalu wanasiro, lalu penolong, ini gangguan secara fisik, secara berupa gangguan dari manusia. Makanya di sini digabung, waqafa bi rabbika hadian wasiro. Disebutkan oleh sebagian ulama, kalau tidak salah Syekh Ibnu Utsaimin, Wa nasira di situ kelazimannya adalah berdakwah itu pasti ada gangguan, pasti ada cobaan dari manusia. Oleh karena itu Allah menjamin dua. Allah SWT memberi petunjuk untuk menepis syahwat, menepis kerancauan-kerancauan pemahaman, dan juga Allah sebagai nasir, sebagai penolong untuk menepis kekuatan manusia. Kita kalau berlindung kepada manusia, kepada siapa saja tidak bisa, hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberi pertolongan. Walaupun hal itu bisa melalui sebab sebagian orang, tapi Allah lah Subhanahu wa taala lah yang satu-satunya yang memberi pertolongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyan surkumullah fa ghaliba lakum." Apabila Allah menolongmu, maka enggak ada lagi yang bisa mengalahkan. "Wa yakhdhulukum faman alladhi yansurukum min ba'd." Dan apabila Allah sudah menghinakan, tidak ada orang pun yang bisa menolong. Oleh karena itu hendaknya kita mencari asbab, berusaha berjihad dan juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta pertolongan kepadanya. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nadhira. Oleh karena itu berdakwah, menjalankan agama ini pasti ada gangguan, pasti ada rintangan dari manusia. Oleh karena itu cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi petunjuk dan sebagai penolong. Itu rahasia dari dikumpulkannya dua kalimat itu, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira, hadiyan sebagai petunjuk, sebagai penepis gangguan maknawi berupa kerancauan pemahaman, berupa syubhat. Karena kita diserang dari dua itu, diserang dari pemahaman dan diserang dengan fisik. Maka keduanya apa ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Allah yang akan memberi petunjuk dan Allah yang akan menolong. Jadi tidak bisa kemudian mengamalkan sunnah kemudian adem ayam tentram bersama manusia, ini enggak bisa, pasti ada gangguan. Pasti ada cuman, pasti ada rintangan. Bahkan dikatakan sendiri oleh Warqah, seorang sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tanya kepada Warqah bin Nawfal. Jawabnya, tidak ada seorang pun yang datang dan membawa seperti apa yang kau bawa, pasti illa udhi, pasti akan diganggu, gak mungkin diganggu, pasti diganggu. Siapa saja berusaha membawa seperti apa yang dibawa Rasulullah SAW pasti akan diganggu, pasti. Sudah semenjaman dahulu sampai kiamat, itu adalah sunnatullah. Wa iyyaka ra'a rijal, dan hati-hati engkau dengan pemikiran-pemikiran, angan-angan para orang-orang manusia, hasil masuk otak manusia. Dan engkau mengikuti salaf, tidak perlu terpasang dari ahlul kalam, ahlul bi'ah, al-ahwa, kita tidak butuh. Wa in zarrahu laka bil qawl, walaupun mereka menghiasi semua itu dengan ucapan-ucapan yang indah dan ucapan-ucapan yang bagus, dengan kalimat-kalimat yang tersusun rapi, apabila itu adalah menyelisihi atharus salaf, ini hati-hati. Syahidnya adalah pakai lafaz salaf, ini sudah dipakai oleh para ulama semenjak zaman dahulu. Wa qala Abu 'Asim an-Nabil, sami'tu Sufyan ats-Tsauri wa qad hadara majlisahu syabun min ahli ilm wa huwa yara'asu wa yatakallamu wa yatakabbaru bil ilmi 'ala man huwa akbaru min, qala fa ghadiba Sufyan wa qala lam yakunis salafu hakadha. Ini syahidnya, kalimat salaf ini diucapkan oleh Imam Sufyan ats-Tsauri, satu dari dua amirul mukminin fil hadis, satu dari dua dedengkot komando kaum mukminin dalam masalah hadis, yaitu Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Satunya lagi adalah Syu'bah ad-Dakhm ibn ad-Dakhm Abu Bistam. Kata Allah subhanahu Nabi, aku mendengar Sufyan ats-Tsauri pada saat itu majelisnya dihadiri oleh seorang pemuda dari kalangan ahlul ilm. Si pemuda tadi yataro'as, berlagak congkak, bergaya congkak, wayat kalam, dan banyak berbicara, wayatakabaru bil ilm, dan menyombongkan ilmunya terhadap orang yang lebih pintar dari dia. Qala ghadiba Sufyan, maka Sufyan marah, beliau mengatakan, wa qala lam yakunis salaf la kadza. Sufyan mengatakan, salaf dahulu tidak seperti ini. Kan ahaduhum la yadba'il imamata, dahulu mereka itu tidak ada seorang pun yang mengklaim sebagai seorang imam, tidak ada, mereka semua rendahkan diri. wala yajlisu fi sadri hatta yatuba hadzal ilma 30 sana. Dan mereka dahulu tidaklah maju ke depan sampai ia menuntut ilmu selama 30 tahun. Sama kita, siapa yang menuntut 30 tahun? Jadi kata Suyan, salaf dahulu tidak seperti itu. Mereka tidak pernah mengklaim memiliki imamah. Dan mereka juga tidak maju ke depan sampai memiliki jam terbang yang cukup lama, 30 tahun. Anda tatakab baru alaman basan numika, sementara kamu wahai pemuda berlagak sombong menyombong ilmu muda, ada orang yang lebih pintar darimu, kum ani, pergi, pergi dariku. Wala arokata denumin majlisi, dan saya enggak mau lagi melihatmu kembali ke sini. Diusir oleh Sufyan ats-Tsauri yang tadi menyombongkan diri, memamerkan ilmunya. Ini sebagai nasihat bagi kita bahwasanya menuntut ilmu tidak untuk dipamerkan dan untuk disombongkan. Padahal semuanya adalah untuk lillah azza wa jal. Dan ini juga nasihat dari Sufyan ats-Tsauri. Hendaknya seorang tidak mengklaim memiliki ilmu, memiliki imam, memiliki gelar yang tinggi, tidak membanggakan gelarnya, tidak membanggakan kapasitasnya dalam ilmu. Dan nasihat juga untuk memperlama masa talabul ilmu. Dan bahwasanya sahab dahulu tidak tanggung-tanggung menuntut ilmu 30 tahun, bukan cuma sekedar 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, berapa semester selesai sudah. Bahkan untuk ilmu sampai lelmat 30 tahun, 40 tahun, bahkan seumur hidupnya adalah untuk menambah ilmu dan mempelajari dan memperdalam ilmu agama ini. Dan di sini ada pengusiran. Apakah kemudian Sultan berkata keras, kasar, tidak punya akhlak, ada yang semisalnya? Masing-masing ada tempatnya apabila berhak untuk diusir, untuk dihargai, dan yang semisalnya, maka itu adalah lumrah bahkan sewajarnya. Ini Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Padahal pemuda berlaku sombong masih wajar karena tabiatnya masih apa? Masih muda. Wah. Masih muda, masih segar, semangatnya juga masih meledak. Tapi diusir oleh Sufyan ats-Tsauri. Qala wa qala Syekhul Islam, syahidnya tadi mana? Pemakaian lafaz salaf. Lam yakun salafu hakadha. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, la aiba 'ala man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilaih. Ini ucapan Syekhul Islam ini adalah ucapan yang sangat masyhur, sangat menyebar, karena sering dinukil di mana-mana ucapan ini dalam masalah intisab menisbahkan diri kepada salafi. Kata Syekhul Islam, dan enggak apa-apa, tidak ada aib bagi siapa saja yang menampakkan madhab salaf. Wantasaba ilaih, dan dia menisbahkan diri kepada salaf, mengatakan salafi atau mengikuti salaf, ini tidak aib, enggak apa-apa. Wa'taza ilaihi, dan mengarahkan dirinya kepada madhab salaf, ini enggak apa-apa, kata Syekhul Islam. Bal yajibu qabulu dzalika minhu bil ittifaq, bahkan hal itu wajib untuk diterima, maksudnya enggak diingkari. Secara ittifaq semua sepakat bahwasanya menisbahkan diri kepada salaf, pada salafi, ini tidaklah mengapa, wajib untuk diterima. Jangan diingkari. Kamu kok nisbah kepada salafi? Salafi itu siapa? Ini yang mengingkari ini adalah jahil, enggak paham tentang intisab kepada madhab salaf. Fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqo. Kenapa kok boleh? Kenapa kok wajib untuk diterima? Karena sesungguhnya madhab salaf itu enggak mungkin kecuali benar. Jadi orang yang menisbahkan diri kepada salafi menisbahkan kepada kebenaran. Enggak diingkari seorang menisbahkan diri kepada kebenaran. Penisbahannya kepada kebenaran ini tidak diingkari. Yang diingkari adalah apabila perilakunya tidak sesuai dengan apa yang ia ucapkan, itu yang diingkari. Adapun penisbahannya penyandarannya kepada salaf ini enggak apa-apa, enggak diingkari, bahkan wajib diterima. Yang diingkari apabila ia bertindak dan berlaku sesuai, tidak sesuai dengan madhab salaf. Jadi menisbahkan diri kepada salaf ini bukanlah tamat, bukan termasuk bermadhab, bukan termasuk berorganisasi, bukan termasuk berpartai, bukan. Itu adalah murni intisab kepada sesuatu yang benar. Oleh karena itu tidak boleh menisbahkan kepada sesuatu yang salah. Di sini Syaikhul Islam Taimiyah, perhatikan, mengatakan kenapa kok boleh, kenapa kok wajib diterima? Karena salaf itu mazhab yang benar. Mafhumnya, apabila seorang menisbahkan diri kepada sesuatu kelompok, kepada suatu golongan yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka jadi diingkari. Karena menisbahkan kepada selain kebenaran, menisbahkan kepada selain kebenaran, kepada mazhab apa saja enggak boleh menisbahkan kepada selain kebenaran. Adapun nisbah kepada benaran, maka boleh. Sampean mengatakan saya Muhammadi, padahal nisbah kepada Nabi Muhammad, enggak apa-apa. Tapi kalau mengatakan saya Muhammadiyah, nisbah kepada kelompok, satu kelompok itu mengatakan saya Nahdlatul Ulama, atau saya Jemaah Tabligh, atau apa saja kelompok yang tidak sesuai dengan kebenaran, ini enggak boleh. Karena kelompok-kelompok tersebut tidak membuat hukum mereka di atas petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan membuat hukum mereka di atas hukum organisasi mereka. Maka lain bedanya tadi itu, menisbahkan diri kepada kebenaran ini boleh, ini harus diterima. Kalau menisbahkan diri kepada selain kebenaran ini enggak boleh. Makanya bedanya tadi, kalau mengatakan Muhammadi maksudnya adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh. Tapi kalau Muhammad yang dimaksudkan adalah salah satu dari kelompok atau organisasi, enggak, tidak, Bu. Tidak boleh. Apa bedanya? Faham? Faham apa bedanya? Karena satu nisbahkan diri kepada kebenaran, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang satu tidak kepada kebenaran, maka enggak boleh. Ini ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi tidak ada aib untuk menisbahkan diri pada salaf, karena salaf itu adalah la yakunu illa haqqa, pasti benar. Maka wajib diterima. Adapun menisbahkan kepada sesuatu yang enggak pasti benar, ini enggak boleh. Bahkan mazhab semenjak zaman dahulu diingkari para ulama. Sebenarnya diingkari. Cuma saking, karena saking kentalnya zaman dahulu, sampai saking masyhurkan Ahmadi atau Hambali atau Syafi'i atau Hanafi atau Maliki, sebenarnya masih dari para imam, mereka melarang untuk fanat terhadap satu mazhab. Dan Imam Syafi'i mengatakan, siapa saja yang mengetahui ucapanku menyelisih ucapannya Rasulullah, maka tinggalkanlah ucapanku. Sebenarnya maka kita sampai sekarang juga tidak layak mengatakan Hanafi atau Syafi'i atau Hambali, karena belum tentu semua yang mereka ucapkan adalah benar. Adapun para ulama dahulu, kenapa sampai ada Hambali, ada Maliki, karena saking zaman itu, karena saking kentalnya mazhab. Dan itu pun para ulama hanya sekedar nama, tidak kemudian fanatik buta terhadap salah satu dari madhab. Ada, kalaupun fanatik buta, maka ingkari. Bahkan Syaikhul Islam Taimiyah juga, beliau sebenarnya tidak ada nisbah pada Hambali, cuma karena beliau dikenal banyak memilih pendapat Imam Ahmad, sehingga lebih dikenal Hambali, pada beliau sama sekali tidak bukan Hambali. Jadi apa, walaupun nisbah kepada Imam Ahmad, Imam Syafi'i, enggak boleh kita mengatakan saya Syafi'i tulen, Imam Syafi'i benar selain Imam Syafi'i salah. Ini keliru. Ini banyak. Benar fanat terhadap suatu kelompok, sampai sebagian mereka mengatakan ana hambaliyun mahuyitu in amut fawasiyati linasi ayata hambalu, saya telah hambali tulen selama saya hidup. Kalau saya mati, seluruh orang tak suruh ikut hambali semua wasiat saya. Dibalas oleh Syafi'i, ana Syafi'iyun mahuyitu in amut wasiat dirinas an yatafau, suruh Syafi'i semua. Dibalas oleh Hanafi, ana Hanafiyun mahuyidu in amut wasiat dirinas an yatanafu. Nah, ini saking kental tamat itu semenjak zaman dahulu, kental tamat itu di zaman para ulama. Intinya nisbah kepada sesuatu yang hak ini adalah wajib diterima, adapun nisbah kepada sesuatu selain hak ini enggak boleh. Apa utok kuncinya yang kontok. Baik, insyaallah kita lihat di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.